Makan dulu pencarianmu ya. Pecahin terus, habisin semua. Ntar udah habis lu ngutang lagi ya. Pinter, pinter. Estape digulain. Capek-capek diomelin. Orang rumah kagak nauin. Pulang kerja diperengutin. Takut temu heloto. Estape campur klape. Badan capek apa rasanya. Punya duit abang saya. Kantong kosong abang paye. Perempuan taunya apa sih lo? Dibelain cari duit ampe sore. Hujan panas kagak jadi apa. Ngobek sono, ngobek sini. Utang sono, utang sini. Atalah tanpa merumah tangge. Anak-anak perutnya gede. Estape digulain. Capek-capek diomelin. Yang di rumah emang nyakitin. Pulang telat dicemburuin. Nah lo deh yang kerja, gue yang jaga di anak di rumah. Oh lo maksud lo mau enak sendirian ya? Gue tahu sekarang. Habis gue pulang telat ngomel, oke lo ditekuk. Eh dompet tanggung bulan. Ampe sore hujan panas kagak jadi ape. Ngobjek sono, ngobjek sini. Utang sono, utang sini. Asalah tentrem rumah tangge. Anak-anak perutnya gede. Estape digulain. Capek-capek diomelin. Yang di rumah emang nyakitin. Pulang telat dicemburuin. Ngambak aja bisa lo. Eh bukan gua ngambak. Ini memang sebenarnya lo tahu. Gua kecil gua robek pakaian nih. Jangan tanggung. Robek jas hujan aja lebih baik.